kau putusnya cinta kita. Oh rupanya cintamu hanya palsu belaka. Ataukah kau sengaja agar aku kecewa? Kedinginan hati yang kini ku rasa sungguh tiada ku sangka. Semua ini tega hatimu padaku, oh sungguh kejam. Engkau padamkan semua